Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda pagi ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Senang rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam hikmah pagi. Kita akan berbincang dengan tema jihad sejati bersama narasumber yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Kiai Haji Anwar Sanusi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Rutin Ustaz ya, kita bisa terus berjumpa. Amin. Berbagi ilmu dengan saudara-saudara di seluruh tanah air. Amin. Ustaz dan juga pemirsa di studio juga ada saudara-saudara kita dari dua majelis taklim. Yang pertama dari Majelis Taklim An-Nisa Bank Indonesia. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Siap jihad sejati? Insya Allah. Nanti kita simak dulu ya Bu ya, tema dari Pak Kiai. Dan yang kedua ada Majelis Taklim dari Mambaul Ulum. Assalamualaikum Bapak-bapak. Ini yang pasti alamatnya Jakarta mana nih? Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Baik, simak juga Bapak-bapak dan siapkan nanti pertanyaannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita cukup menarik tentang jihad sejati. Ustaz, sebagaimana yang kita mafhumi bahwasanya jihad itu adalah sebuah ikhtiar dengan sekuat tenaga. Meskipun seringnya tanda kutip orang kemudian jihad memang harus main fisik, perang dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menarik pada makna jihad sejati, sisi apa yang sebenarnya bisa kita ungkap Ustaz? Di dunia ini sekarang dikenal dua bentuk perang. Ada yang namanya perang senjata lawan senjata, itu dalam dunia militer disebut conventional war. Ada perang menumpas hawa nafsu angkara murka, namanya ideological war. Dua perang ini, yang satu dikatakan perang kecil, conventional war, jihadul asghar. Ideological war itu disebut jihadul akbar, karena perang menumpas hawa nafsu angkara murka itu perang sepanjang abad. Sepanjang masa, sepanjang hidup, sepanjang dunia ini masih ada. Saya perlu katakan sepanjang dunia ini masih ada, kita usia kita ini pendek. Sesudah kita meninggal dunia akan masih terus berjalan. Sepanjang dunia ada, perang menumpas hawa nafsu angkara murka adalah perang yang tidak pernah akan selesai. Itu sebabnya disebut jihadul akbar. Kalau jihadul asghar, jihad yang terbatas pada waktu-waktu tertentu. Sebutlah seperti Irak, perang senjata lawan senjata, 9 tahun selesai. Indonesia 350 tahun selesai. Tapi jihad menumpas hawa nafsu angkara murka itu sepanjang kehidupan. Dan itu jihad yang paling berat. Banyak orang hidup di negara merdeka, jadi pejuang kemerdekaan, tapi jiwanya terjajah oleh hawa nafsunya. Sangat banyak. Banyak seorang kiai tampil dakwah di atas mimbar, yang sebetulnya jiwanya harusnya harus didakwahi oleh dirinya sendiri. Masya Allah. Dan itu kan jihad namanya. Ya, ya. Jadi jihad jangan pernah diartikan selalu bunuh-membunuh, qital. Sehingga orang dengan konotasi itu menganggap Islam itu sebagai sebuah agama yang tidak menarik untuk dikaji dalam dunia modern ini. Bukan demikian. Jihad itu upaya sungguh-sungguh. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman hijrah lalu sungguh-sungguh dikerjakan semua dengan harta dan jiwanya. All out dia lakukan itu, dia akan mendapat kemuliaan di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari jihad yang sejati. Dari sisi lain, selama ini kita mengartikan jihad secara qital. Bukankah sebaik-baik sejati jihad adalah berbakti kepada ibu kita? Seorang sahabat waktu bertanya, ya Rasulullah, daftarkan saya ikut jihad, ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu masih punya ibu? Masih. Urus ibumu baik-baik. Urusan jihad urusan kami. Urusan dibayar jihad dalam arti kita. Jadi artinya membela ibu kandung itu pun jihad besar kita, jihad sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas ajaran agama memberikan bimbingan tentang jihad itu kepada kita semuanya. Jadi jihad yang pernah diartikan dalam arti dalam konotasi yang begitu sempit. Segala amal saleh, seorang ibu yang mengurus anak, anaknya sakit di malam hari, kemudian ditimbang-timbang, disayang-sayang, dicium-cium, amal soleh ibu pada anak itu akan jadi penghalang dia ke neraka di akhirat yang akan datang. Sebab amal solehnya. Seorang bapak cari rezeki keluar, rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah. Waktu dia kemudian di tengah jalan mendapat musibah, meninggal dunia, dia mati sedang jihad mencari harta yang halal itu. Jadi orang yang bercita-cita mati dalam medan jihad tidak perlu di medan perang, di tempat tidur pun bisa. Asalkan kita tegakkan kebenaran berdasarkan Allah dan Rasulnya itu dengan sungguh-sungguh. Ya Ustaz, ketika berbicaranya jihad melawan hawa nafsu adalah madal haya gitu ya, sepanjang kehidupan kita. Padahal kalau, maaf tadi Ustaz katakan, jihad itu artinya menumpas begitu ya. Realitasnya memang hawa nafsu tidak bisa ditumpas. Ia akan senantiasa muncul ketika seperti orang memencet balon air begitu Ustaz. Tipetnya di sini dia akan pindah bergelembung di sisi yang lain. Lantas bagaimana cara kita menyikapi memang dorongan nafsu yang seperti itu, Ustaz? Islam tidak pernah membenarkan sedikit pun hambanya, hamba manusia menumpas hawa nafsu. Yang ada mengendalikan hawa nafsu. Dengan sangat terpaksa saya berkata, agama yang mengatakan laki-laki pemuka agama tidak boleh punya istri, harus menumpas hawa nafsunya, itu agama pasti salah tuh. Sebab dia bertolak belakang dengan fitrah manusia. Wanita itu harus punya suami, laki-laki harus punya istri. Itu fitrah manusia. Dia maknanya punya hawa nafsu, tapi disalurkan secara benar dan terhormat. Jadi jihad yang benar bukan jihad menumpas hawa nafsu, bukan, tetapi mengendalikan hawa nafsu angkara murka yang ada pada diri manusia. Bahwa manusia sekali-kali bergejolak seperti balon, the theory, teori boiler seperti balon barangkali yang suka berpindah-pindah, itu manusiawi saja, tapi kendalikan. Kita ambil sebuah simpel yang paling mudah. Kita punya hawa nafsu ingin memiliki harta, tapi waktu lihat di Badan Pertanahan Nasional sertifikat tanah orang bertumpuk, kita tidak nafsu sama sekali. Karena iman kita mengendalikan hawa nafsu itu. Waktu kita masuk ke bank menyimpan tabungan 1-2 rupiah, lihat uang begitu besar bertumpuk orang mengambil, kita tidak ingin pada harta yang orang lain miliki. Kenapa? Sebab nafsu kita terkendali oleh iman kita yang ada pada diri. Kita hanya ingin uang banyak, itu uang kita, rezeki kita, dan kita salurkan secara benar. Kita ingin punya jabatan-jabatan kita bagus dan terhormat, tapi itu milik kita. Kita manfaatkan dillah wa fir rasul, di jalan Allah dan Rasul. Jangan pernah mengartikan kemudian mengklasifikasi jihad dalam bab begitu sederhana sehingga orang melihat ini Islam ini apa sih, cerita kok perang melulu. Bukan begitu. Iya, Ustaz. Ada juga yang mengatakan bahwasanya jihad itu adalah memerangi kemungkaran atau keangkara murkaan. Di diri kita ini juga ada potensi ke arah sana. Ketika keangkara murkaan katakanlah ingin menguasai barang orang lain dengan semena-mena dan lain sebagainya, sementara dari luar kan orang tidak melihat secara pasti apakah memang kita punya potensi seperti ini atau tidak. Prinsipnya kitalah yang paling tahu. Bagaimana cara mengalihkannya, Ustaz? Setan itu selalu menari-nari di hati orang yang imannya sangat tipis. Dia mesti menari-nari. Itu sebabnya misalnya ada konsep rezeki. Kalau hati kita kosong, setan bisa masuk ke hati kita. Kalau hati kita penuh, setan tidak bisa masuk ke hati kita. Lalu barangkali ada di hati kita sekala waktu terbetik ingin memiliki harta semacam itu, itu harus ditumpas segera. Kita harus menyadari sebuah sikap hidup bahwa memiliki harta dengan cara-cara yang salah, bukan cuma sekarang kita mendapat musibah, di akhirat pun akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya ilmu dan karya amal nyata harus jadi pegangan umat Islam. Dari sudut ilmu, dari sudut sains, kita harus berpendapat ini membahayakan kehidupan, tapi dari sudut praktik, ilmu itu jangan cuma jadi teori dalam kehidupan. Beragama ini kalau cuma sekedar teori tidak indah. Beragama indah itu kalau kita mengamalkan tanpa serve ajaran agama dengan sungguh-sungguh. Mari kita lihat. Apakah di Indonesia orang perlu berjihad dalam arti kita? Hemat saya tidak. Sebab musuh yang harus kita jihadi di Indonesia ini pertama kemiskinan. Yang kedua kebodohan. Ketiga keterbelakangan. Keempat sumber daya manusia yang sangat lemah. Macam-macam itu kelemahan-kelemahan kita. Dan itu kita harus jihad semua, harus musuh. Siapa yang harus jihad? Apakah umat Islam? Tidak. Yang diperintah amar ma'ruf nahi munkar adalah orang-orang yang kuat fisik dan otaknya. Jadi kalau kita ingin berjuang, bukan cuma fisik kita yang harus kuat, akal kita pun harus kuat. Tetap dengan mujadalah billatihi ahsan, dengan cara-cara yang baik kita menegakkan kebenaran. Tugas jihad menegakkan kebenaran bukan cuma tugas umat Islam, tugas pemerintah. Idza ra'a minkum munkaran, kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, maka perbaikilah. Pertama biadih dengan kekuasaan. Jadi orang yang ingin berkuasa untuk menegakkan kebenaran, dia sebenarnya sedang berjihad. Yang salah sekarang orang mendirikan partai cari kedudukan. Untuk sebuah kepentingan. Tapi kalau dia menegakkan sesuatu untuk menegakkan kebenaran, ini tidak benar demokrasi seperti ini. Kalau umat sumber daya manusia seperti ini, kita harus berkuasa, kita tegakkan kebenaran. Itu jihad namanya. Fa'ilam yastati' fa'bilisani. Kalau tidak, dia berdakwah, dia berkhutbah, dia sampaikan kebenaran. Itu juga bagian jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada adik-adik, para dai muda, kalau dakwah jangan suka pilih-pilih tempat. Aneh tersinggung Ustaz. Kalau ke musala dia enggak datang, ke majelis taklim ibu-ibu yang di kampung enggak datang. Kalau gira acara-acara besar mau dia sampai. Jangan begitu. Dakwah itu jangan cuma waktu Maulid, Isya, Mi'raj, zukuran, jangan begitu. Harus terprogram. Ya. Diprogram betul kita ingin berdakwah itu. Ini A, ini B, ini C. Harus ada kurikulum. Masjid-masjid juga ibu-ibu harus punya kurikulum itu. Tahun ini target kita ini yang akan kita pelajari mata kuliah, mata pelajar aku sih ya. Mata pelajarannya A, B, C, D. Tahun ini kalau begitu cara ngaji 4 tahunnya sarjana semua. Karena terprogram ya, terprogram harus begitu. Lalu yang ketiga sebentar, yang ketiga, fa'ilam yastati fabi qalbi, kalau tidak bisa dengan hati. Artinya apa? Kalau tidak bisa kita menegakkan kebenaran dengan kekuasaan, tidak juga dengan ucapan, paling tidak kata Nabi jangan terlibat. Fabi qalbi. Tapi itu namanya selemah-lemah ibadah waful iman. Jadi apakah itu jihad semua? Jihad semua. Jadi orang yang menghindarkan diri dari perbuatan mungkar, dia juga sedang berjihad pada dirinya. Dan jihad pada diri itu jihad yang paling berat dibanding jihad dalam anak kita dan pertempuran. Iya. Ini tadi agak ke belakang lagi masalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Bagaimana jika ada satu realita memang kemiskinan ini bisa dibilang fenomena sikap mental, Ustaz. Sehingga ketika seseorang di posisi manapun, beraktivitas apapun, ya bawaannya tangannya nadah terus. Ini menghadapi mentalitas yang seperti ini paling tidak na'udzubillah untuk diri kita sendiri nih, Ustaz. Seandainya potensi ke sana ada, jihadnya harus seperti apa? Kalau Isa mengajarkan begini, Allah yang memproduksi kepentingan manusia, manusia yang mendistribusi. Jadi kalau ada sebuah daerah kekurangan beras, Allah tidak salah. Distribusi umat yang tidak benar. Gitu. Kalau ada kita miskin, jangan bawa-bawa nama Tuhan. Memang dia saja malas-malas nak karu-karuan. Saya beri contoh yang paling mudah. Umar sangat suka, sangat tidak suka orang tidur di waktu asar. Marah besar Umar itu. Sebab waktu itu semua doa terkabul. Nabi sangat tidak suka orang tidur habis subuh. Naumus subah turizul faqor. Orang yang suka tidur habis subuh calon melarat. Nah kita kadang-kadang ingin jadi orang yang cukup harta tapi tidur subuh jalan terus. Maaf ibu-ibu, wanita yang badannya gemuk-gemuk rata-rata tidur habis subuh itu. Iya, tidur habis subuh. Coba gimana olahraga? Jangan pernah umat Islam punya sikap mental bahwa Tuhan terlibat memiskinkan manusia. Jangan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu maju tidak itu urusan kamu. In ahsantum wa ahsantum li anfusikum. Kalau kamu maju itu urusan kamu. Jadi kamu kalau kamu tidak maju, jangan aku dibawa-bawa, kata Tuhan. Masa kelemah yang sejelek itu Tuhan kita bawa-bawa? Kalau seekor kuda kita ikat, lalu jarak tambangnya hanya 10 meter, jangan pernah kita memacu kuda ingin dia berjalan 30 meter. Jadi kalau Tuhan menyuruh kaya kepada seluruh umat manusia, tidaklah sama sekali rezeki itu terbatas pada seseorang. Kita diberikan kebebasan kaya sekaya-kayanya, berkuasa sekuasa-kuasanya, jadi orang alim sealim-alimnya, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita miskin itu ya persoalan lain, bisa letak qada dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya ada keseimbangan. Mana muzaki, mana mustahik, mana orang yang harus diberikan sedekah, mana penerima sedekah, mana yang harus diberikan wakaf dan hibah, mana penerimanya. Dengan demikian interaksi sosial seimbang selamanya di alam ini. Dengan demikian, di samping Allah itu pemberikan, pemberi sesuatu, memang penertib doa. Kalau bapak-bapak di Mambaul Ulum berdoa minta jadi menteri semua. Semua jadi menteri. Lalu kabinetnya siapa yang susun? Minta jadi presiden, Ustaz. Allah jadi, Allah pengabul doa. Udu'uni astajib lakum. Tetapi juga pengatur doa. Jadi kalau manusia tidak dikabul, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau sekarang tidak dikabul, besok tidak bisa besok, lusa tidak bisa lusa, tahun yang akan datang. Andai kata tahun ini tidak, tahun muka tidak dikabul, di akhirat doa kita. Banyak orang yang di akhirat pahalanya menggunung, gunung tinggi besar. Lalu dia bertanya, hai malaikat, ini pak amal siapa? Kata malaikat, amal kamu. Saya tidak pernah beramal sebanyak ini. Kata malaikat, amal kamu tidak sebanyak ini. Bukankah kamu ahli berdoa waktu di dunia dulu? Kalau semua dikabulkan jadi dunia, kamu jadi sombong. Jadi kafir, kamu lupa pada Allah. Dulu ditangguhkan. Bukan ditolak itu, ditangguhkan. Sekarang kamu jadikan jembatan buat ke surga dua-dua kamu ini. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kayak astajib itu kan bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Udu'uni, minta padaku astajib, pasti akan aku kabulkan. Jadi bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa. Jangan melibatkan Tuhan pada kesulitan. Subhanallah. Ya Ustaz, tadi juga saya sudah katakan bahwasanya bagian dari jihad adalah dengan taklim yang terprogram dengan baik, begitu Ustaz ya. Ketika fenomena nyatanya di tengah masyarakat kita, bukan hal yang mudah kata sebagian orang untuk menginformasikan, jangan menyampaikan dalam bentuk program, begitu Ustaz. Ada di tempat-tempat tertentu terkadang orang merasa tidak butuh dengan itu. Nah, bagaimana jihad kita menyampaikan bahwasanya taklim ini pun butuh terprogram, Ustaz? Paling tidak penyampaian ini sampai. Umat tidak pernah salah. Kalau umat salah, yang salah pasti ulamanya. Jadi harus membuat program itu ulamanya. Kita punya majelis ulama, kita punya dewan dakwah, kita punya lembaga dakwah NU, kita punya pusat dakwah Muhammadiyah, kita punya pusat dakwah Persis, Ali Irsyad dan sebagainya. Kita itu yang harus menyiapkan. Sebarkan ke masjid-masjid. Yang Anda butuhkan itu yang mana? Contoh begini. Sedahsyat apapun seorang ulama bicara di masjid, kalau orang tidak suka, ilmunya sulit masuk. Kenapa tidak bikin kuesioner umpamanya gini? Siapa sih kiai-kiai yang kamu senangi? Itu kita undang nanti kemari. Apa sih yang dibutuhkan di komplek kita supaya di komplek kita ini agama bisa berkembang? Mungkin di satu tempat ilmu hukum, ilmu sosial, dalam bahasa agamanya fikih namanya itu. Fikih mungkin tidak dibutuhkan karena mereka para sarjana agama. Mungkin dibutuhkan tentang indahnya sholat, khusyuknya sholat. Itu kan dunia sufi. Agama ini harus dipegang dalam dua bentuk, ibu-ibu, fikih dan tasawuf. Kalau salah satu tidak kita pegang, patah sayap burung sebelah itu. Kita tidak bisa terbang, ya benar. Orang yang tahu fikih tidak tahu tasawuf, sholatnya benar, tapi tidak khusyuk. Orang yang tahu tasawuf tidak ngerti fikih, sholatnya khusyuk, tapi salah. Itu dua-dua mesti kita pegang. Di sebuah tempat fikihnya benar, tasawufnya mungkin tidak, kita ajarkan itu. Mungkin di sini tasawufnya sudah benar, ibadahnya sudah benar, perlu aplikasi. Ingin menegakkan ekonomi syariah, ya dipanggil saja-saja ekonomi syariah. Gitu. Sehingga tidak sama di satu tempat dengan tempat lain tentang bagaimana kita mempelajari dinul Islam yang ya alu wala yung ala ala ini. Jangan si ini datang bicara A, si ini datang bicara A, si ini datang bicara A, itu itu bukan program dakwah namanya. Hmm. Itu mungkin ada kepentingan lain di balik itu. Ada penyeragaman. Iya, Ustaz. Kembali lagi ketika kemudian seorang suami yang memang dalam kehidupan berumah tangga dia juga dituntut untuk bisa menopang kekokohan ekonomi. Apakah tadi yang Ustaz katakan bahwasanya bekerja mencari nafkah juga memang bagian dari jihad itu sendiri? Itu jihad. Jadi seorang suami pergi mencari nafkah yang halal ya. Selama ini kan orang cari, selama ini orang punya iman disimpan di rumah. Pedagang punya iman disimpan di rumah. Sebab kalau berdagang bisnis bawa iman, tidak bisa berdusta. Seorang suami keluar rumah dengan niat ikhlas mencari harta untuk mendapatkan kemaslahatan buat istri dan anaknya. Ingin punya anak saleh, rumah tangga yang benar, istri yang saleha, dia adalah sedang berjihad di luar. Subhanallah Ustaz ya. Nanti kita lanjutkan Ustaz. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, Hikmah Pagi masih akan kembali selepas yang berikut ini. Ustaz, ada juga ulama yang menyebutkan jihad itu bukan hanya dengan ilmu tapi juga dengan harta nih Ustaz nih. Tadi ketika seorang suami bekerja mencari nafkah, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya itu juga bagian dari jihad. Tetapi ketika Al-Qur'an mengatakan bahwasanya jahadu fisabilillah itu bi ambalihim wa anfusihim, hari ini ada juga yang memahami bahwa ya kalau memang untuk keluarga sudah cukup boleh dong kita bantu-bantu saudara kita yang berjihad secara fisik yang terdolimi seperti di Palestina dan lain-lain. Apakah ini juga memang bagian dari anjuran agama, Ustaz? Tidak bisa seseorang memilih dalam berjihad itu salah satu saja. Satu begini, kita jihad di dalam agama itu kan jihad itu dengan harta dan jiwa. Lalu kita berpikir, saya sudah berjihad dengan jiwa, kalau begitu harta tidak usah, tidak bisa. Atau saya berjihad dengan harta, saya tidak perlu berjihad, tidak bisa itu. Jadi jihad itu harus dua-duanya, simultan dia, dengan harta dan jiwa. Kalau kita sudah punya harta yang berkecukupan, keluarga juga berkecukupan, saudara-saudara kita di Palestina sedang menegakkan kebenaran, mempertahankan hak-haknya dari kaum Zionis Yahudi itu, sesuatu yang amat mulia kalau kita mengirimkan sebagian harta kita ke sana. Bukan sebagian, mungkin 3/4 harta kita. Termasuk bagian dari jihad, Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita kasih kesempatan yang di studio, Ustaz. Tampaknya sudah mulai bersemangat nih untuk bertanya. Mungkin dari ibu-ibu dulu bisa dua orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ibu. Nama saya Ibu Ida Syukur, dari Pengajian Anissa Bank Indonesia. Kami ingin menanyakan kepada Pak Ustadz Anwar Sanusi, dalam Al-Quran kita diminta untuk berjihad dengan harta dan jiwa, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, sampai sejauh mana pengertian jihad di dalam harta dan jiwa sesuai dengan kitab suci kita Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Ya, sebutkan nama, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asnawati Mustofa. Saya dari Pengajian Anissa Bank Indonesia akan bertanyakan kepada Pak Ustadz. Pertanyaan pertama, apakah jihad itu beraktif kita, Pak Ustadz? Yang kedua, bagaimana kita mempunyai seorang anak, seorang suami, caranya untuk berjihad? Terima kasih Pak Ustadz atas pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tampung dulu dari bapak-bapak, dua orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dari Mambaul Ulum. Ya. Dalam kita berjihad itu, mungkin kita perlu motivasi, Ustaz. Kira-kira apa motivator yang perlu kita miliki hingga kita berjihad pun dengan penuh keikhlasan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang bapak, silakan sebutkan nama, jangan lupa pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Untung dari Mambal Ulum. Ingin bertanya, selama ini yang kita perhatikan di kehidupan kita, banyak anak muda yang menyatakan bahwa saya mau berjihad. Pertama, dia ke Palestina saat ini yang sedang gencar-gencarnya. Apakah itu termasuk jihad yang dianjurkan oleh agama kita? Kemudian yang kedua, pada saat orang berdemo di menuntut hak mereka, bilang saya mau berjihad dengan cara mogok makan, apa itu termasuk juga tuntunan Islam seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ada empat nih ya pertanyaan. Pertama, dari Ibu Ida minta dijelaskan kembali tentang makna jihad dengan harta dan jiwa itu tadi yang seperti apa, kalau memang dikatakan two in one harus jalan sekali. Tadi kita sudah sampai pada sebuah kosakata, bahwa kosa kalimat bahwa jihad itu tidak bisa parsial memilih antara harta dan jiwa, dua-duanya harus jalan. Selama ini kita berjihad memang belum sungguh-sungguh. Andai kata dana itu dihimpun untuk kepentingan jihad kita, maka sebetulnya umat tidak perlu membutuhkan dana yang sulit tentang itu. Tapi bukankah bapak-bapak kalau masuk ke masjid habis dapat gajian, sholat jumat, kotak amal liwat, nyumbangnya 100 perak, duitnya logam, hitam, bekas kerokan. Masya Allah. Doanya minta surga. Wah ya Rabbana tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulunya pengen kaya, dia masuk surga, jauh dari neraka. 100 rupiah. Saya kira sikap-sikap mental macamnya harus kita perbaiki. Lantas ada semacam ketakutan dengan jiwa, dengan jihad jiwa. Dengan jiwa ada rasa ketakutan. Kenapa? Kita mengira bahwa yang menentukan hidup mati itu adalah alam ini, bukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bapak-bapak, banyak orang, lebih banyak orang mati di atas tempat tidur daripada mati di medan perang. Umar menangis karena dia mati di medan perang, di tempat tidur. Coba tanya sama tentara saya bertanya, lebih banyak mati di medan perang apa di tempat tidur? Di tempat tidur. Maksudnya kan di medan perang banyak meninggal. Jadi yang menentukan hidup dan mati itu bukan kita sama sekali, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengimani yang akan mengambil nyawa kita ada zat-zat selain Allah, waktu itu sebenarnya kita sudah mulai syirik. Na'udzubillahi min dzalik, Ustaz. Ke tingkat ini iman para sahabat dulu sampai. Ketika ini, ya, para sahabat tidak pernah berpikir khawatir karena itu. Coba lihat, Nabi hijrah Jabal Sur bersama Abu Bakar. Abu Bakar nangis, kata Abu Bakar begini, kita mati ya Rasul. Kata Nabi tidak. Kata Abu Bakar, kenapa tidak? Kata Nabi, kenapa kamu takut mati? Kata Abu Bakar bilang, aku bukan takut mati, takut kau yang mati. Kata Nabi, kenapa itu? Kata Umar, kata Abu Bakar, kalau aku mati tidak bawa pengaruh apa-apa Muhammad. Tapi kalau kau mati, matahari kebenaran berhenti hari ini. Itu orang yang berjihad menegakkan agama itu begitu. Nah coba lihat, perbandingkan dengan iman kita. Jauh betul dengan bumi dan langit. Lalu kata Nabi begini, gak mungkin kita mati. Kata Abu Bakar, kenapa? Kata Nabi, orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, pasti Allah lindungi. Dan Nabi benar sampai. Tapi waktu Abu Bakar akan perang Badar bersama Rasulullah, kata Abu Bakar gini, kita besok perang dan aku bahagia. Kata Nabi, kenapa? Kata Abu Bakar, kita pasti menang. Kata Nabi, belum tentu. Abu Bakar bilang, kenapa? Kata Nabi, dulu kita hijrah Umar pasti selamat karena Allah yang perintah. Sekarang kita perang Badar, aku yang menentukan strategi perang ini. Jadi kalau aku yang menentukan kalah itu salahku, bukan salah Allah itu. Nah lihat, lihat iman dan musyawarah jiwa, keikhlasan dalam hidup. Kalau kita apa enggak? Kalau kita tidak, kalau sudah datang perintah agama, kita pikir-pikir. Nah, ayat menyebutkan wajahidu fi sabilillah bi amwalihim, dengan harta dulu. Kenapa harta dulu yang disebut? Sebab orang lebih suka korban harta dari korban jiwa. Cuma ayatnya begitu tuh. Ibu-ibu mungkin korban harta mau kan? Cuma korban jiwa gak mau ibu. Nah, agama menuntut bukan itu. Kalau kita ingin jadi ahlul jannah, ahli surga, dua-dua harus sinkron. Harus satu jalur, sama-sama kita kerjakan. Tapi jangan diartikan kita saja. Jangan diartikan itu saja. Kita itu akhir dari sebuah jihad. Kalau seluruh kebenaran sudah terkunci, waktu itu kita harus bisa kita dibunuh atau terbunuh. Tapi sepanjang jalan masih banyak, untuk apa itu dilakukan? Kenapa Nabi melakukan perang sebanyak itu? Sebab seluruh pintu kebenaran dikunci oleh kaum-kaum Quraisy, oleh kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum munafik, terkunci semua. Itu Nabi lakukan pertempuran semacam itu. Masya Allah. Iya, Ustaz, dari Ibu Asmawati kalau nggak salah tadi Bu ya, juga beliau mengatakan apakah jihad selalu identik dengan kital. Kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana jihad terhadap anak dan suami. Yang pertama barangkali sudah terjawab Asmawati tadi. Jihad terhadap anak dan suami. Saya ingin bacakan sebuah hadis Rasul dalam kitab Bulughul Maram. Kata Nabi begini, seorang ibu yang mengurus anak dengan susah payah, tengah malam anaknya sakit, dia peluk-peluk, dia timbang-timbang, dia cium-cium sampai dia tidak tidur, itu amal saleh si ibu ngurus anak tadi itu jadi penghalang dia ke neraka di akhirat. Itulah jihad seorang wanita. Waktu ibu melahirkan, melahirkan itu kan berpacu antara hidup dan mati. Itu juga jihad ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf Bapak-bapak yang mau ulum. Wanita lebih mudah masuk surga dibanding suami. Dibanding laki-laki. Bapak boleh iri, tapi ini kan agama. Agama itu harus dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datang perintah, dari Allah turun ke Nabi. Agama tidak boleh menambah-nambah. Kenapa? Sebab medan jihad wanita terlalu banyak. Ibu keluar rumah, mau sholat berjamaah, itu sudah jihad ibu. Sebab kalau ibu terbuka aurat, maka ibu mengundang fitnah, bukan sedang berjihad itu. Wanita yang keluar rumah tanpa tertutup aurat, dia bukan sedang ibadah, dia sedang mengundang fitnah atas dirinya. Ibu-ibu, seorang ibu mempunyai suami, auratnya terbuka, setiap hari dia jalan keluar rumah, setiap hari sedang pasang bata, 1, 2, 3, 4, 5, tinggi. Untuk apa bata tadi? Untuk menempatkan suaminya berdiri dan jatuh dalam neraka buat berkepanjangan. Jadi kalau ibu tidak menutup aurat, dia korban pertama suami itu. Jadi kalau seorang ibu berkata sama suami I love you gitu, padahal dia nggak pakai jilbab, bohong besar. Na'udzubillah min dzalik. Banyak na'udzubillahnya nih Ustaz. Iya Ustaz. Kita ke Pak Tengku nih. Ini juga menarik sekali karena ketika difahami bahwa setiap amalan kita adalah sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, terkadang membutuhkan adanya motivasi-motivasi yang bisa ya mengupgrade gitu barangkali semangat kita. Ini bagaimana caranya Ustaz? Tidak ada sebuah kematian yang paling indah. Di mana ruh kita akan mendapat parfum yang tidak pernah ada di dunia ini. Mendapat air telaga dari Al-Kausar yang sangat indah dan indah rasanya. Mendapat raudhah, mendapat taman yang begitu mulia dan mengagumkan. Selain orang yang mati dalam menegakkan kebenaran sungguh-sungguh. Bukan semata-mata perang ya, menegakkan kebenaran sungguh-sungguh. Bahwa dia berniat mati dalam medan perang, tidak mati di medan perang, dia mati dalam tempat tidur, tetap mendapat nilai jihad. Itu sebabnya orang Islam tidak bisa main-main hidup ini. Mesti terprogram hidup ini. Wal tanzur nafsu ma qaddamat, terprogram hidup ini, tidak bisa main-main umat Islam itu. Kalau hidup sudah tidak terprogram, dia tidak berjihad apapun perbuatannya. Ada sebuah kekeliruan kalau sementara beberapa waktu ini kita dengar orang menegakkan jihad, kita ingin pergi kemana, ingin pergi kemana, tetapi jiwanya tidak tertata. Sebab jihad itu juga ada pentahapannya. Sepanjang kita bisa berjihad di lingkungan keluarga kita, di lingkungan keluarga dulu. Jangan kita pergi jihad umpamanya berangkat ke sebuah negara orang, sementara rumah tangga kita berantakan. Malah sebelum rumah tangga, diri kita. Bukankah banyak sekarang orang yang berkata, saya ingin menegakkan jihad. Salatnya saja kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Masya Allah. Dia tidak salat. Bukankah banyak orang yang berkata ingin menegakkan sebuah jihad, tetapi perbuatan maksiat jadi kegemarannya. Nah kalau sudah diri bisa, di keluarga. Ibu anak matematik 3, biologi 4, bahasa Inggris 5, hati kita gelisah. Anak tidak sholat, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Ibu yang berjihad menegakkan kebenaran yang mana? Sudah jarang sekarang. Rumah kita keluarga besar, di bank besar-besar. Kamar mandi, kamar tidur, kamar makan, sampai kamar tamu ada. Kamar kucing kadang-kadang ada. Kamar sholat tidak ada. Waktu kita membangun kamar sholat, ibu sedang berjihad itu sebetulnya. Ibu mengantar anak ke sekolah. Sekolahnya sekolah yang diajarkan bukan cuma semata-mata pengetahuan-pengetahuan sosial, pengetahuan-pengetahuan umum gitu, tapi pengetahuan-pengetahuan diniyah, akidah yang benar gitu, yang benar menurut Islam. Itu ibu sedang berjihad. Jangan pernah ibu berpikir gini, saya tidak bisa berjihad karena saya tidak bisa pergi ke medan perang. Itu pikiran itu harus kita bunuh sama sekali. Ke medan perang, puncak jihad adalah kita. Dibunuh, membunuh. Tetapi itu bukan satu-satunya jalan kita berjihad di jalan Allah. Malah, membela nasib orang tua yang sengsara. Ibu kandung, orang tua kandung. Dia adalah jihad sejati. Coba saya baca dalil. Ini bukan di pesantren, mesti enggak usah baca dalil-dalil. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu bi hajjatin maqbulatan mabrurah. Anak yang bakti berjihad untuk orang tuanya. Waktu dia berbakti timbul kasih sayang orang tuanya, sekali bakti dapat pahala yang besar, pahalanya sama dengan haji mabrur. Jadi kalau ibu membuat senang hati orang tua, sekali berbuat baik dapat haji mabrur. Bapak membuat senang orang tua, sekali berbuat baik dapat haji mabrur. Kalau sehari kita menyenangkan hati orang tua 5 kali, sehari kita dapat 5 kali haji mabrur. Bapak jangan tersinggung, lagi-lagi saya baca hadis ini. Orang yang masih punya ibu kandung, ibu-ibu, lebih mudah masuk surga dibanding orang yang sudah tidak punya ibu kandung. Ibu kandung, aduh subhanallah. Ibu ini utusan Tuhan di muka bumi ini. Makanya orang yang berdosa mati, punya dosa besar pada ibu kandungnya, sedahsyat apapun amalnya, tetap haram ke surga dia. Ibu jangan main-main ke ibu. Malah kalau ke kami, ke bapak punya dosa, buat apa-apa itu. Anak punya dosa sama bapaknya gitu. Masih bisa disolelir itu. Tapi anak waktu ibunya meninggal membawa luka dari anaknya. Atau anak mati ibunya tidak ridho, selesai jadi manusia itu. Ada di zaman Rasulullah seorang sahabat, orang-orang yang sudah beragama Islam itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia 3 hari 3 malam menggelepar-gelepar, ajalnya tidak datang. Ada insinyur muda Utsman bin Affan datang kepada Nabi, kata Utsman, ada waktu tak? Masih kata Utsman, ya Rasul, sahabat kita ahli salat malam, ahli qiyamul lail, tapi kok matinya 3 hari 3 malam tidak meninggal. Pertanyaan pertama Nabi begini, fina ummah, punya ibu enggak dia? Ibu, kalau ada orang sekarang 3 hari 3 malam ajalnya tidak datang, tidak usah panggil dokter, panggil ibu kandungnya. Mesti dia punya dosa besar pada ibu kandungnya. Ibunya datang, Nabi datang. Nabi itu kan enggak ada orang sakit yang enggak dijenguk, tidak ada orang yang meninggal yang jenazahnya tidak diantar. Akhlak Rasul itu begitu, gitu. Lalu kata Nabi, ibu dosa anak ibunya apa? Kata ibu tidak. Kata Nabi, anak yang tidak punya dosa besar tidak lama syakaratnya. Ditanya berulang-ulang tidak mengaku, di shock terapi. Kata Nabi, para sahabat kumpulkan kayu bakar, anak yang mati, anak ini pasti punya dosa besar pada ibunya. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, ibunya menjerit. Ibu tahu, anak yang mati punya dosa besar pada ibunya dalam semua fikih. Itu derajat mayatnya sama dengan seekor binatang najis itu. Itu semua fikih. Fikih Syiah, fikih Sunni, fikih mutazil, semua fikih itu. Sama itu. Lalu kata ibunya, benar ya Rasul, anak saya dulu pernah menyakiti hati. ya pengantin baru, anggur masukkan ke mulut isinya, isi masukkan zaitun ke mulut suaminya, aku bahagia melihatnya. Lalu ada perempuan tua di halaman rumah lewat, aku di belakangnya. Kata anakku begini, istriku simpan buah ini cepat-cepat. Kalau ibu kita sempat singgah, kehabisan kita nanti. Ibunya sakit hati berkata begini, hai anakku, tidak ridho air susuku kau minum di waktu kecil dulu. Itu kata kunci menyebabkan anak syakarat berhari-hari. Jadi apakah mengurus anak bahagian jihad kita? Ya, jihad kita yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ibu kalau sudah mengurus anak, sayangnya sih bang, sayang saya cium-cium belai-belai ya. Insya Allah, Ustaz. Ada dari Pak Untung ya, Ustaz. Meskipun pertanyaan pertama sebenarnya tadi sudah terjawab ya, bahkan ketika ada katakanlah dari lembaga kemanusiaan datang ke Palestina, saudara-saudara kita di sana mengatakan tidak usah kirim orang karena di sini mujahid insya Allah stoknya masih banyak, tapi cukup kirim barang, kirim dana yang kami butuhkan paling tidak untuk menyambung kehidupan agar jihad di sini bisa berjalan dengan baik. Dan kita sudah menjawab tadi masalah jihad dengan harta, tapi ada pertanyaan yang kedua dari beliau bahwasanya ada juga orang yang berjihad meminta haknya tapi dengan cara mogok makan. Pertanyaannya adalah apakah mogok makan ini memang bagian dari perintah ajaran Islam dan merupakan bagian dari jihad itu sendiri? Dalam wawasan Islam tidak dikenal cara-cara semacam itu. Sebab Islam diturunkan ke muka bumi bukan untuk menyelamatkan alam semata-mata, tapi untuk melanggengkan kehidupan seseorang. Mogok makan itu sama dengan bunuh diri apabila hak-haknya tidak terpenuhi. Bunuh diri dalam agama itu musyrik. Yang berhak mengambil nyawa manusia hanya Allah. Apabila manusia menghilangkan nyawa dirinya sendiri dengan cara-cara yang ia maui, maka dia telah tergolong dalam sikap syirik, mempersekutukan Tuhan. Na'udzubillah. Apa bisa dikatakan mogok makan ini juga bagian dari sikap jahiliyah, Ustaz? Iya. Itu banyak sikap jahiliyah. Saya enggak ngerti di Indonesia orang kok malah mogok makan segala macam. Dia pernah belajar. Kalau orang bodoh begitu saya tidak terlalu pusing. Orang-orang itu belajar kadang-kadang. Dia menuntut sesuatu dengan cara mogok makan. Itu kan sikap hidup jahiliyah. Yang paling saya kecewa agamanya Islam lagi. Tandanya banyak umat Islam tidak pernah belajar agama secara benar. Mungkin dia mengaku beragama Islam, tetapi Quran tidak pernah dia baca dengan seksama, tidak pernah dia dalami. Apa sih bahasa kita, tadabur tentang Al-Quranul Karim, tidak pernah dia lakukan. Hanya pengakuan dia semata-mata. Maaf saya bicara kasar, kadang-kadang orang sudah bikin bendera Islam lagi, lalu kelakuannya juga kayak Yahudi kan gitu. Bagaimana ceritanya? Mestinya Islam itu kita amalkan, apa yang kita imani dalam agama kita kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah baca Quran, baca hadis, jangan ada kata ragu. Akal manusia ini kan terbatas. Descartes berkata, akalnya bukan hakim yang paling benar buat menentukan kebenaran. Waktu Nabi Musa dikejar-kejar Ramses, dikejar-kejar Firaun, itu rakyatnya protes. Waktu dikejar Firaun sudah sampai di sungai Nil, Laut Merah itu. Kata sebahagian orang, kita kembali saja. Biarkan Musa jatuh sendiri, mati sendiri. Kata Allah, idrib 'asakal hajar. Musa, kamu jangan cemas, aku itu bersama kamu. Lem tongkat kamu pukulkan ke laut. Kubelah laut itu nanti. Kenapa bisa belah laut? Karena iman Musa sempurna. Ya, letakkan tongkat itu, terbelah laut. Saya baca dalil, ibu-ibu. Lau khiftumullahu haqqa khifati, lazalat bidu'aikumul jibal. Kalau doa yang kamu panjatkan ikhlas karena takut semata-mata karena Allah, karena doamu gunung akan beranjak karena doamu itu. Gunung pun bisa pindah karena doa kita itu. Kenapa doa kita sekarang kok gak dikabul-kabul? Doanya main-main sih. Semari berdoa, semari ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Ciri doa itu kan, doa yang ikhlas itu kan harus teriringi air mata. Itu sebabnya Nabi berdoanya panjang kalau sedang sujud terakhir salat tahajud. Lama Nabi kesedang salat tahajud berdoanya. Sebab itu satu doa dikabul. Ibu kalau pun nangis jangan karena kurang belanja. Jadi ada satu kata kunci bahwasanya untuk bisa berjihad sejati pun iman tidak boleh diabaikan. Sayang sekali waktu kita terbatas, Ustaz. Mohon Ustaz bersedia untuk memimpin doa kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah memfitnah kami. Ilahana, doa para nabi pasti kau kabulkan, doa orang-orang saleh pasti kau terima. Kalau hanya orang saleh dan para nabi saja yang doanya engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berbuat dosa besar, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa di pagi hari ini engkau terima, sungguh kami jadi makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan engkau tolak, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak? Engkau harapan kami dunia akhirat. Rabbana, dari muka-muka yang berlumur dengan dosa besar, dari mata yang seringkali berbuat zina, dari mulut yang seringkali berkata tidak jujur, dari telinga yang gemar mendengar ucapan-ucapan yang tidak pantas, selaya bermurah hati kami terhadap doa kehadiratmu, harapan kami satu saja, ya Allah, kabulkan doa dari hamba-hambamu yang sampai hari ini masih gemar berbuat dosa. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu Ustaz sudah berbagi ilmu dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, jazakumullah sudah menemani siaran kita pagi ini. Saudara pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sampai di sinilah perjumpaan kita. Insyaallah kita akan bersua kembali di lain kesempatan. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.